Nyalah bukan? Dan diantarkan kembali siang ini kembali bersama Pantura Live Music. Punggone bapak itu. Iya, Kak Gomblo, ampun iri. Kembali spesial buat Nek Taufik ya. Asmara, nikah asmara. Sudah diadakan siang. Spesial buat Adik Taufik ya. Buat Adik Taufik.